علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ربكما تكذب بأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فيها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان رجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا و وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ustadz Bahtiar Nasir masih di perjalanan, sedang berusaha sampai pada waktunya, tetapi semua ada garisnya masing-masing. Sahabat sekalian, kajian kita adalah tentang bagaimana supaya keluarga kita kumpul di sorga. Setidaknya ada dua hal yang kunci sekali supaya selamat, yaitu yang pertama tauhidnya. La ilaha illallahnya harus bersih. Karena man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Tentu saja orang bisa akhir kalam la ilaha illallah itu karena hadiah dari Allah. Jadi bukan tiba-tiba ingin bicara, karena tanpa izin Allah tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Oleh karena itulah, yang pertama adalah tauhidnya harus bersih, benar, bersih dan kokoh. Yang kedua, seperti dalam surat Al-Anbiya 107, kepada Allahnya tauhidnya dan kepada makhluk Allah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ke Allah tauhid, ke makhluk rahmat. Sering diceritakan ada ibu-ibu yang dipeluk oleh singa di kebun binatang. Karena 5 tahun sebelumnya ibu ini pernah menolong singa ini. Mengapa singa binatang buas bisa memeluk ibu ini, tidak melukainya atau memakannya, padahal singa binatang buas harusnya memangsa. Ternyata takdirnya singa ini ingat ibu ini pernah menolongnya. Apa rahasia ibu ini? 2. Punya kasih sayang dan punya ketulusan. Kalau dengan iman, ikhlas. Kalau belum dengan iman, tulus. Kalau dengan iman kan lillahi ta'ala, bahasa ikhlas. Kalau orang belum mengenal Allah, paling tinggi tulus. karena belum lillahi ta'ala. Tapi punya dua ini saja sudah senjata yang utama, yaitu punya rahmat, sifat rahmat, dan punya ketulusan. Hadirin, tentang tauhid ini, inilah yang harus ditanamkan dari awal kepada keluarga. Satu, berusaha menghilangkan alihah tuhan-tuhan yang lain yang mendominasi selama ini. Apa yang disebut ilah, yaitu sesuatu yang mendominasi hati, yang terus-menerus kepikiran, diingat, dipikirkan, ingin selalu dekat, tidak mau jauh, penuh cinta, mau berkorban apapun untuk dia. Siapa? Nah, ini yang harus ditanamkan di rumah. Jadi kisah cinta di rumah itu tidak boleh melampaui cinta ke Allah. Cinta antara suami istri, orang tua dan anak, anak ke orang tua, tidak boleh mengalahkan cinta ke Allah. Apa cirinya? Cirinya sederhana. Mana yang paling sering diingat dan disebut? Orang itu akan selalu menyebut yang dicintainya. Kalau selalu mengatakan istriku, istriku, istriku, suamiku, suamiku, suamiku, anakku, anakku, anakku, tapi tidak mengaitkan kepada Allah, ini sebetulnya sudah bagian dari masalah. Harusnya tiap ingat istri, ingat Allah. Tiap ingat suami, ingat. Ingat anak, ingat Allah. Jadi ingat apapun, ingat yang menguasainya itu Allah. Kalau tidak nyambung ke Allah, ini sumber masalah ini. Anak, ciptaan Allah. Anak, milik Allah. Anak setiap saat digenggam oleh Allah. Bagaimana mungkin kita ingat anak tidak ingat penciptanya? Ingat anak tidak ingat pemiliknya? Ingat anak tidak ingat siapa penguasanya? Harusnya ingat anak langsung ingat. Ini ciptaan Allah, ini milik Allah, ini dalam kekuasaan Allah. Beda. Ini amanah Allah. Coba saja kalau saudara punya megang sorban, kalau enggak ingat pemiliknya kan tidak beradab, benar? Kalau misalkan sorban saya disimpan, pas pegang sorban, ingat siapa pemiliknya. Akan beda sikapnya dengan megang sorban, tidak tahu pemiliknya. Ingat istri, istri ciptaan Allah. Istri milik Allah. Istri dalam genggaman Allah. Istri amanah Allah, beda dengan ini istri saya, milik saya, dalam kekuasaan saya, beda. Kalau udah tahu istri milik Allah, amanah dari Allah, kita hanya yang diamanahi saja. Dan kita tidak bisa membulak-balik hati istri loh. Karena yang kuasa membulak-balik hati adalah Allah. Makanya kalau ingin istri solehah, jadikan kita menjadi suami yang layak dititipi istri solehah. Bukan suami yang membuat istrinya solehah. Ada bedanya tidak, hadirin? Saya nih suami, ingin istri-istri. Biasa aja, hadirin. Ada nyebut sekali, gak enak. Ingin para istri solehah. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus berusaha keras agar menjadi suami yang layak dalam pandangan Allah dititipi istri-istri soleha-soleha. Dan saya enggak bisa ngebulak-balik hati istri. Tahu juga tidak hatinya di mana. Benar? Sangat berbeda dengan saya harus membuat istri saya soleha. Bisa gitu? Termasuk anak, ingin anak soleh, berarti kita jadi orang tua harus mati-matian menjadi orang tua yang layak diberi hadiah anak yang soleh. Akibatnya, keinginan itu membuat kita menjadi serius ke Allahnya. Dan Allah lah yang membulak-balik hati suami, istri, anak agar menjadi baik. Ini beda dengan yang tidak tauhid. Kalau tauhid, enggak ada Allahnya. Saya harus mendidik anak saya menjadi anak soleh. Gak disebut Allahnya. Saya harus didik istri saya Waduh, serem hadirin. Dengernya aja tegang, benar? Terus Allahnya di mana? Tauhid itu benar-benar mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Akibatnya keinginan keluarga jadi baik membuat dirinya menjadi sangat serius memperbaiki diri, mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sabar. Sabar ketika anak istri belum seideal yang diharapkan. Kalau ngandelin diri, enggak sabar. Saya sudah mendidik, tapi tidak nurut-nurut. Nah, itu saya sudah berusaha mendidik, tapi belum nurut. Saya yang belum baik. Beda. Saya belum layak dititipi anak yang soleh. Saya belum layak dititipi istri yang solehah. Saya belum layak dititipi suami yang soleh. Saya yang salah. Saya harus lebih gigih tobat. Saya harus lebih gigih memperbaiki diri. Ada bedanya tidak bahasa tauhid, hadirin? Kalau kurang tauhid, Allahnya enggak disebut-sebut. Saya sudah mendidik istri saya, tapi dia tidak nurut-nurut. Jadi yang salah siapa? Suami atau istri kalau ngomong gitu? Yeh. Kalau ngomong begitu, kira-kira yang dianggap salah siapa? Istri atau dirinya? Ih, bukan gitu. Maksud saya jangan bikin jengkel, hadirin. Jadi kalau suami ngomong begini, saya sudah didik istri saya, tapi dia enggak nurut-nurut. Berarti nyalahin istri, benar? Tapi kalau istri saya belum nurut, ada yang salah nih pada diri saya dalam pandangan Allah. Sehingga belum diizinkan diamanahi istri yang solehah. Jadi beda kalau urusannya dengan Allah, fokusnya memperbaiki diri, PDLT. Tapi kalau kurang ke Allah, mencari kambing hitam. Anak gak nurut, dasar zaman ngaco sekarang. Ini teknologi, dulu porno tuh kita yang nyari, sekarang yang porno yang nyari. Ini kawan-kawannya, enggak ada yang benar. Semua disalahkan. Tapi dengan tauhid, saya orang tua yang belum layak dikaruniai anak yang soleh. Saya harus memperbaiki diri. Saya harus perbaiki keteladanan saya. Saya harus perbaiki ucapan-ucapan dan perilaku saya. Saya harus perbaiki ibadah dan doa-doa saya. Saya harus perbaiki keikhlasan. Jadi bedalah kalau dengan tauhid. Yang kedua, rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya 107. Dan yang dekat dengan itu At-Taubah 128. Bisa dibacakan Ustaz, tolong. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi ada tiga, hadirin, supaya hati kita punya sifat rahmat ini seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah senantiasa empati, tidak hanya kepada manusia, tapi kepada seisi alam ini. Lihat kucing lapar, tuh kucing mah susah cari makanan, lebih susah dari kita. Bayangkan datang ke rumah, ambil sapu. Coba hanya sekedar asin dikit aja diancamnya dengan gagang sapu. Bayangkan kalau kita jadi kucing, gimana perasaan kita, hadirin? Apalagi ayam. Ayam tuh pedih kalau ayam kata ayam, "Ah, kamu manusia. Kaum kami kamu makan. Telur kami kamu telan. Induk kami kamu potong. Tapi lihat kami, ini melotot gitu. Padahal berapa banyak sih beras yang bisa kami telan? Gak akan habis letter, benar?" Lihat nyamuk. Dari nadanya aja pedih. Belajar empati lihat nyamuk, hadirin. Oh, ini serius, hadirin. Saya kalau lihat nyamuk tuh, aduh ya Allah, gimana makannya nyamuk ini? Mau makan, jiwanya terancam. Berapa banyak nyamuk yang wafat sebelum berjumpa dengan rezekinya, benar? Dan matinya di tangan kita. Kalau digeprek, gak ada darahnya, belum makan. Berapa banyak nyamuk yang tewas ketika sedang makan. Cepet! Dan kita puas sekali melihat nyamuk gepeng kayak gitu ya. Padahal cuman berapa banyak sih nyamuk yang ngambil air darah kita, betul? Sebelum makan terancam, lagi makan terancam, selesai makan diburu, hadirin. Lihat dinding merah-merah tuh. Habis makan. Saya pernah ngebayangin tuh kalau saya jadi nyamuk. Aduh. Dan itu pembunuhannya tuh gak. Kalau duel gitu ya. Satu lawan satu ukurannya sama masih mending. Ini nyamuk lawan tangan segede gini, hadirin. Ibarat kayak rumah ini jebet begitu. Ah, ini bukan mendramatisir ya. Cuman pernah enggak sih kita memindahkan hati kita? Ini ke hewan. Ada yang lagi duduk nyabutin rumput, ya cepret, cepret. Itu rumput sedang bertasbih. Kenapa harus dicabutin kayak gitu? Saudara mau lagi duduk cepret gitu dicabut lah. Hadirin, senang memindahkan pikiran dan perasaan untuk meraba, itu beda hidupnya dengan orang yang bebal, egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Rasulullah itu sangat berat memeraba derita orang lain. Ya, kemarin melihat tayangan Muslim di Uighur, di Al Jazeera, bagaimana penderitaan mereka, siksaan-siksaan yang mereka dapatkan. Aduh, mendengarnya saja sudah. Apa yang bisa dilakukan? Ya setidaknya agendakan dalam sholat, doa sesudah sholat, mendoakan mereka. Walaupun hanya seorang, tapi didengar oleh Allah doanya. Siapa tahu menyelamatkan seorang ibu dari perbuatan jelek orang-orang zalim. Siapa tahu doa kita menyelamatkan seorang anak dari perilaku keji dan didengar oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Walaupun kita sembunyi doa, tapi tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disimak dengan baik. Dan boleh jadi doa yang tersembunyi itu yang bisa menjadi jalan keselamatan saudara kita. Kenapa bisa ngedoa? Karena empati. Di Lombok, ada yang sudah 3 bulan, 4 bulan di tenda. Coba, bayangkan kalau kita hidup di tenda, bareng dengan keluarga yang lain, apalagi musim hujan, rasa empati itu mendorong kita berbuat baik. Ini harus ditanamkan di rumah tuh hadirin. Makanya Dharma wisata itu bagusnya jangan ke tempat-tempat bagus terus. Coba Dharma wisata ke ICU. Ruangan di sana, aduh. Nafas susah. Nanti kita jadi syukur bisa nafas enak. Lihat saudara-saudara kita di div. Div itu yang difabel tempat berkumpulnya saudara-saudara kita. Ada yang tuna rungu, tuna netra, tuna daksa. Datang ke sana. Bagaimana perjuangannya untuk jalan. Ternyata pintu di rumah itu tidak boleh salah tuh. Kalau di rumah ada tuna netra, pintu itu harus nutup atau terbuka. Tidak boleh setengah. Kalau setengah kebentur. Dan kalau memindahkan sendok harus diberitahu itu. Kalau tidak nyari dan susah. Nyari sendok tanpa pengetahuan itu. Beda dengan kita nyari sendok. Dengar cerita dari Dudu. Dudu ini sahabat saya yang tunanetra. Yang biasa memijat. Aduh, tidak mudah jadi tunanetra ini. Atau sekali-kali saudara turun dari sini, tutup matanya. Ikat, turun sana, cari motornya. Kalau enggak ngayapak di sana. Dulu pernah santri dicoba begitu, ikat mata. Di sini saja sudah pada nangis nih, di sini itu sudah nangis. Hanya nyari tangga saja dia sudah nangis. Saking susahnya nyari tangga. Kita enggak pernah memikirkan meraba derita kesulitan. Hidupnya hati itu dengan empati. Dan itulah yang dicontohkan Rasulullah. Setidaknya yang dapat kita pahami dari At-Taubah ayat 128. Belajar empati. Dididik anak-anak tuh. Kalau punya makanan ajak lihat yang lapar. Kalau kasih bekal, jangan bekal buat dia saja. Ini bekal buatmu dan ini kasihkan untuk temanmu yang tidak punya bekal. Jadi anak nanti membiasakan diri memikirkan saudara-saudaranya, teman-temannya yang tidak punya bekal. Jadi kalau ngebekelin tuh jangan hanya buat anak, beritahu. Cari temannya yang tidak punya uang, yang tidak bisa jajan. Kasih ini buatmu, ini buat temanmu. Dia belajar empati. Karena hidupnya hati itu diawali dengan empati. Halo? Jelas tidak nih? Kalau ada orang curhat tuh jangan dipotong. Dengarkan saja. Dan keperluan orang curhat tuh adalah terhat, terima curhatnya. Itu cur, kita tergit. Jangan, aduh saya itu berat, segitu aja berat. Itu terluka hadirin. Saya baru batal nikah, syukurin. Itu zolim. Saya bisa merasa, meraba betapa getirnya. Iya, kayak gini ya. Suami marah pulang kantor. Capek saya itu, Bu. Lalu ibunya ngomong gini, emangnya jadi istri gak capek, Pak? Kira-kira jadi damai atau jadi berantem? Bapak teh capek membanting-banting tulang. Kata istri, wajar dah tukang daging. Kalau suami, bapak teh capek, Bu. Coba ngomong gini. Iya, Pak. Kebayang betapa beratnya jadi seorang kepala keluarga. Harus mati-matian berjuang untuk menafkahi keluarganya. Coba kira-kira marah gak suami? Nah gitu. Bapak teh gak ingin apa-apa dari kalian. Asal ngerti. Aja. Asal ngerti berat jadi lelaki. Iya Pak, saya semakin paham. Melihat beratnya, melihat letihnya Bapak begini. Masya Allah. Alhamdulillah kalau kalian paham. Ini lumayan tadi ada bonus dari kantor. Keluar ya Pak. Eta dahsyatnya empati hadirin. Saya waktu mulai mujahadah, latihan dari guru adalah latihan empati. Dididik belajar empati itu. Beneran ini hadirin. 2007 guru itu mendidik untuk empati, belajar mendengar, belajar memahami perasaan orang, beratnya kesulitan orang. Itu aja perlu bertahun-tahun. Dari orang yang biasa dipuji, dihargai, dikagumi, untuk empati itu susah. Karena orang yang biasa dipuji, dirinya yang jadi pusat orientasinya. Tapi orang yang empati, dia berbagi memikirkan orang. Makanya kalau orang yang sudah, oh kebiasaan dipuji, dihargai, empatinya juga bisa dagangan tuh. Sedekah kepada anak yatim dan kaum duafa. Kepada kaum duafa RT1, silakan tampil. Ini kan gak ngeraba perasaannya. Tampil ke depan. Inilah duafa RT1. Itu kan kekejian terstruktur. Ngasihnya cuma 5.000. Ditampilkan, dipermalukan. Atau mau ngasih mah gak usah ditampilkan begitu. Benar? Dengan jadi duafa itu bukan pilihan. Dan maunya mah gak mau disumbang tuh. Gak usah dipermalukan. Kenapa? Ada begini, padahal sepertinya berbuat baik. Ya orientasinya diri. Hati-hati yang suka ngadakan kepedulian anak yatim. Bikin acara nasi dan drama. Orang bayar ke sana. Tanya, ini untuk apa? Ini untuk peduli anak yatim. Ada untungnya? Enggak. Ada. Untuk siapa? Untuk anak yatim. Jujur panitia. Panitia kebagian enggak? Ya kami kan sebagai panitia kan waktu. Jadi kami harus juga. Gedean mana? Besaran mana ini untungnya? Untuk anak yatim atau untuk panitia? Jujur. Kalau besar untuk panitia berarti mengeksploitasi anak yatim buat kepentingan panitia. Ah Allah tahu gak akan barokah. Judulnya peduli anak yatim, padahal anak yatim yang peduli kepada dia. Lihat istri juga gitu. Kalau istri sudah tidak selangsing dulu, itu teh rahimnya pernah melahirkan anak-anak. Kalau sudah beda fisiknya dengan dulu, ingat. Ini sudah pernah mempertaruhkan nyawa untuk anak-anak. Kita lelaki tidak mempertaruhkan nyawa seperti halnya ibu-ibu. Sudah menyusui siang dan malam. Jujur saja lelaki tidak tahan seperti wanita. Yang siap bangun. Wanita itu multitasking. Bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus, beda dengan lelaki. Lelaki mah kasih fokus aja, telinganya kurang pendengaran. Benar. Wanita sesibuk apapun peka. Lagi nyuci, goreng nasi, ngepel. Si dede bangun. Coba kita. Dipanggil, Pak. Gak nyaut. Karena sedang fokus. Jadi para istri, kalau suami dipanggil tidak nyaut, bukan apa-apa. Kami sedang fokus, itu aja. Dan Bapak juga kalau istri melotot tuh gak usah marah. Pak. Diam. Udah fokus, Tia. Pak. Diam. Pak. Kenapa sih kamu teh manggil suami marah-marah? Itu teh panggilan ketiga, hadirin. Yang pertama lembut, dua sedang, pas molotot. Kamu teh setiap panggil saya teh molotot wae. Karena yang kedua tuh enggak didengar, enggak terdengar. Kalau dua-duanya empati lebih ringan. Dua. Bagaimana menghidupkan hati? adalah dengan suportif. Posisi kita itu kullukum ra'in, kalian semua pemimpin. Dan ciri pemimpin sayyidul qaum khadimuhum, pelayan. Jadi memposisikan kita itu bukan jadi bos, tapi orang yang menginginkan keselamatan, keimanan dan keselamatan. Jadi kita tuh posisi kita bukan hakim, tapi yang menginginkan kebaikan bagi orang. Kalau tadi rasa, merasakan derita. Sekarang lebih tinggi lagi, yaitu ingin orang yang tidak beriman, ingin dapat hidayah. Orang yang tidak tahu, ingin apa yang bisa saya lakukan supaya orang itu tahu. Yang sudah tahu tapi belum semangat beramal, apa yang bisa saya lakukan supaya orang jadi semangat beramal. Yang sudah beramal, ada yang tergelincir, apa yang saya lakukan supaya dia bisa bangkit kembali. Ada yang terjerumus, apa yang bisa saya lakukan untuk meraih orang supaya bisa mantap dalam hidupnya. Ajeg lagi. Jadi posisi kita tuh ingin orang-orang tuh selamat. Yang tidak Islam ingin jadi dapat hidayah. Yang sudah Islam ingin makin soleh. Yang bergelimang dosa ingin jadi tobat. Yang bertato ingin bisa tetap jadi soleh. Jadi keinginan kita tuh baik-baik. Ingin orang tuh jadi baik. Tadi meraba, sekarang sudah mulai aktif. Jadi kalau di sebelah ada yang belum bisa ngaji teh, tak, tak. Terus kita, ya aki-aki kemana wae aki? Baru tahu batasa aki umur berapa? 67. Kemana wae aki teh? Ini enggak menyelesaikan masalah. Lihat Hasan Husain, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat kakek-kakek yang wudunya salah. Ingin kakek ini jadi baik, tapi dalam bahasa Sunda disebut laukna benang, caina herang. Boleh ditukar caina herang, laukna benang. Artinya tujuannya didapat tanpa memperkeruh suasana. Pura-pura kan diajari, dek, gimana nih wudunya Rasulullah? Oh begini, diajari si kakek lihat. Oh, berarti wudu saya ada yang salah. Kakek jadi tahu kebenaran tanpa merasa digurui, tanpa merasa diajari. Itu yang disebut suportif. Mensupport orang menjadi lebih baik. Jadi kalau lihat orang bersalah tuh, jangan ingin menghakimi, hadirin, kita bukan hakim. Allah aja nutupin aib dia. Bu, ibu, ada ibu-ibu tidak nih? Dengar lelaki jangan ikut campur ya. Bu, jujur ya, kalau ibu melakukan kesalahan, apa yang ingin ibu dapatkan dari suami? Dimarah atau dinasehati dengan lemah lembut? Yang keras, Bu, yang keras. Kalau mau jawab, jawab ya jelas. Dibiarkan atau dibantu diperbaiki? Dengan keras atau lemah lembut? Di depan orang atau secara pribadi? Perlukah diungkit-ungkit kesalahannya atau sekali aja ngasih taunya? Jawab, gimana diungkit-ungkit? Jangan sekali aja. Tuh ya, dengerin. Jadi kalau bikin salah, itu maunya tuh bukan dibiarkan, tapi dinasehati dengan lemah lembut. Betul begitu? Dan secara pribadi, tidak di depan anak-anak, tidak di depan orang, supaya tidak merasa dipermalukan. Benar begitu? Dan cukup sekali aja. Jangan diungkit-ungkit terus. Gitu? Apakah ingin dimaafkan? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Mantap pisan. Manis pisan eta mah hadirin super. Halo. Jadi ingin kita teh langsung memaafkan sebelum beliau minta maaf. Superpisan keinginan hadin. Hari ibu-ibu gitu enggak ke suami? Enggak. Enggak apa-apa. Kita harus mengerti itu keinginannya. Bu. Bu. Maukah punya suami yang mudah tersinggung? Maukah punya suami yang rewel? Yang suka ngomel-ngomel? Yang gampang marah? Yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan? Mau tidak? Sama, Bu. Sama. Itu panggilan jiwa, kami pun begitu. Hari ibu teh suka ngeraba, kami tidak. Nah, itulah hadirin, empati, lalu keinginan mensupport. Ada anak yang nilainya jelek, di pintu anak SD ini tidak mau masuk ke rumah. Kata bapaknya, kenapa nak? Diam aja. Masuk. Takut bapak marah. Emang kenapa nilai ulangannya ada yang jelek? Diam aja. Emang berapa coba nilainya? Apa-apa, ngomong aja. Nilainya 4,5. Wow, keren. Bapak dulu matematik 3, nak. Gara-gara nilainya jelek, bapak mati-matian belajar. Ujungnya bapak jadi bintang kelas. Kamu ciri-ciri mau jadi bintang kelas nih ya. Itu suportif, hadirin. Aimane teh anak saha sia ngeran. Mana Ustaz teh? Harus empati keadaan saya nih. Saya tuh hanya pembawa acara tadinya mana. Sudah ngaplek begini. Ustaz. Di mana tuh? Ada Ustadz Bahtiar yang lebih dekat enggak? Saya sering diundang di AKL. Ustadz Bahtiar Nasir lahir 26 Juni 1967. Beliau lulusan Gontor. Kemudian kuliah juga di Madinah. Beliau jadi ketua alumni Timur Tengah. Usianya 51, berarti 6 tahun lebih muda dari saya. Tapi ilmunya Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah memudahkan beliau sampai di sini dan bisa menyampaikan ilmunya. Berat memang Jakarta-Bandung sedang long weekend begini. Kan hari Selasa libur. Jadi hari Senin, hari kajep, hari kejepit. Lanjutkan. Yang ketiga, untuk menumbuhkan kasih sayang di hati ini, kepada orang beriman itu memang sangat santun. Tadi kepada manusia secara umum, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Harusnya kita kepada orang lain itu ingin seperti apa yang kalau kita mencintai diri kita, nah kita cintai saudara kita seperti itu. Kalau kita ingin makan enak, maka kita harus ingin juga teman-teman kita, saudara kita makan enak. Makanya kalau masak, kalau tetangga tercium bau sate, kirim itu. Kalau kita merasa sayang, jangan sampai tetangga mencium bau sate, hanya mencium baunya saja. Kita yang makan satenya, zolim itu. Karena yang tidak terpikir sate, jadi kepikir sate. Gara-gara mencium bau sate kita. Kirim. Duren. Makan duren. Tetangga cinggaloler. Hayang duren, anak-anaknya nangis duren mah, kita celebek-celebek sendiri, kolesterol naik, hadirin. Gak boleh begitu. Kita harus mulai menginginkan kepada teman kita, saudara kita seiman, sebagaimana yang kita inginkan pada diri kita sendiri. Itu sayang teh begitu. Nah biasanya kita suka mendahulukan saudara. Misalkan begini, ini ada beberapa pedagang sama dagangannya, tapi adik sendiri dagang. Kira-kira kita beli ke orang lain atau ke adik? Ke adik. Mau nawar tidak? Jawab, ini adik sendiri nih yang dagang. Kan? Dasar lancek pelit, teman-teman hal seetik teman. Karena ada yang lebih penting dari jual beli dengan adik itu, yaitu mempererat silaturahim. Nah harusnya dengan saudara yang beriman tuh begitu. Kalau belanja tuh ya, bukan ingin kita yang untung. Ini saudara saya nih dagang tomat. Paling berapa untungnya? Jangan ditawar atau kalau hanya selisih 2.000, 3.000. Ini seperti supermarket, ada SMM, Darut Tauhid. Minimarket Darut Tauhid. Juga ada minimarket yang lain. Beda atau? Kalau kesini, insya Allah jelas. Milik pesantren, dananya kemana, bukan ke pribadi. Beda harga sedikit, ya pasti ada bedanya. Ada yang lain mah pakai kartel yang sangat gede jaringannya. Sedang kita harus mandiri. Tapi ada nilai lebihnya, insya Allah berpahala. Ini menguatkan ekonomi saudara. Kalaupun ada lebihnya dipakai kesejahteraan, pakai ngebangun, dipakai sedekah yang mungkin tidak bisa dilakukan kalau ke yang tidak punya keimanan yang sama. Makanya jangan biasakan nawar. Kalau memang masih wajar-wajar saja. Ah beda 1.000, 2.000, enggak usah ditawar. Ini mah ke mall mah enggak berani nawar. Tapi sama tukang sayur, siapa enggak jongkeng tukang sayur teh. Bayangin sayur tuh belum tentu semuanya laku. Iya kan? Jualan buah-buahan saudara kita yang di pinggir jalan. Gimana kalau busuk? Dia kan tanggung rugi, gak akan semuanya laku, benar? Kenapa sih kita mikirin diri kita sendiri aja? Ingat perumpamaan yang istrinya hamil, ngidam, pengen buah mangga aromanis, udah nyari kesana sini, ke supermarket, ke toko buah, ke pasar, gak ada aromanis. Tiba-tiba ada yang mikul, mangga, hah? Itu tukang mangga tuh. Tanya, mangga apa? Bang, jualan mangga apa? Aromanis. Wih, aromanis. Berapa aneh? 20.000. Mahal amat. Kenapa nawar? Allah sudah mendatangkan, tidak ngongkos, tidak parkir, tidak bensin, tidak capek, tidak nguras waktu, benar? Didatangkan oleh saudara kita, berapa sih untungnya jualan mangga kayak gitu? Bang, 50.000 ya? Gitu. Kilo-kilo, sama nawar hadirin. Harus ada empatinya, tes jiwa empati saudara. Ada tukang jubleg, tahu jubleg? Ulekan batu itu yang gede, yang pakai. Dia jualannya di sini jubleg, di sini jubleg dua. Kita perlu satu, belinya satu atau dua? Dia jualan jublegnya dua, kita cuma perlu satu, belinya satu atau dua? Pakai empati hadirin. Kalau kita beli satu gimana nasib beliau ya kan? Ditaruh di belakang jengkang. Ditaruh di depan tengkorak. Tidak seimbang, benar. Beli dua. Kenapa? Niat meringankan bebannya. Karena sulit bawa jubleg satu. Atau buat siapa, A? Buat kado pernikahan. Bisa 7 turunan itu. Awet. Ini serius, hadirin. Ini bukan bahan candaan, tapi bahan tafakuran. Uang nanti ada lagi. Sekarang kita keluar. Uang nanti ada lagi rezekinya. Rezeki mah akan ada lagi. Udah sering kita kehabisan uang. Masih hidup, benar? Aduh, ini buat sedekah, buat ongkos. Masukin aja buat sedekah, lihat nyampe gak ke rumah nanti. Sampai jam 2, ya gak? Si A'a. Aduh, ingat ongkos dia pakai sedekah. Tapi besok pagi, Kang, capek ya tadi malam. Akang mah kuat jalan. Saya tuh ingin ditemanin umroh sama yang kuat jalan. Bisa jadi umroh, tah? Wah, langsung. Ini kena jalan kaki pulang dari sini. Nah, hadirin sekalian, ayo dong. Kalau kita ingin kita mendapatkan sesuatu, coba di hati kita ingin juga orang lain dapat. Mungkin tidak sama persis. Misalkan kita jajan di restoran, habis 300 ribu. Sisihkan juga uang yang sama. Karena banyak saudara kita yang 300 ribu itu luar biasa berharganya, ya kan? Sedekah, belikan sesuatu sehingga bukan hanya kita yang menikmati rezeki itu, tapi saudara kita juga menikmatinya. Parkir. Saya suka perhatikan yang parkir itu di kotak kecil. Ya kan? Kotak bayar parkir itu kecil. Gak bisa kemana-mana. Berjam-jam di sana. Nengoknya ke kanan terus. Yang keluar tangan kanan terus. Ini kalau bertahun-tahun begini bisa bermasalah nih, hadirin. Atulah tambahin ya. Parkir 3.000, betwe bayar 5.000. Apalagi di pesantren gini makin nawar segala. Ya, uangnya juga dipakai amal soleh. Nah, begitulah sahabatku yang baik. Jadi keluarga tuh usahakan belajar terus ilmu tauhid sehingga nanti yakin khauf dan rojaknya keluarga ini ke Allah. Anak kalau ingin sesuatu, nak, dah minta belum ke Allah? Dengar, masih ingat cerita tentang Adi enggak? Masih ingat? Itu ingat, ceritakan. Supaya gampang, weh. Ini kisah pendidikan tauhid, boleh saya ceritakan lagi? Adi minta ke bapaknya, Pak, saya minta uang, harganya mah beda-beda, hadirin, tergantung saya ingatnya berapa. Minta 50 ribu, Pak, hari Sabtu Dharma Wisata. Di nanti maghrib sholat jamaah minta ke Allah. Karena Allah yang kuasa menakdirkan apapun juga. Maghrib doa, ya Allah, bapak saya gak mau ngasih duit. Saya minta kepadamu, jangan gitu doanya Adi, langsung aja, ya Allah, saya minta duit, di yang penting kamu kan berangkat bukan duit, ya Allah, seperti yang kata bapak saya, Adi rada jengkel, malamnya tahajud di, subuh beres, hari Jumat nih, Adi sini, berapa bayarannya, 50 ribu pak, nih, kasih 50 ribu. Alhamdulillah. Tunggu dulu Adi. Ini buat bayar teman kamu yang gak bisa bayar. Nanti tanyain ke guru, ada enggak yang gak bisa bayar. Ini kasihin aja. Adi mana pak? Insya Allah nanti Adi ada jalannya. Kalau Adi bagus sholatnya, bagus sedekahnya, Allah ngeliatin di ada jalannya. Nanti kalau Adi gak bayar, kata guru gak bisa berangkat. Berangkat itu bukan kata bapak, bukan kata guru, tapi maunya Allah di. Wah, Adi gak ngerti pak, cobain aja di. Sampai ke sekolah, bu guru nih 50.000. Ah iya di, kamu belum bayar. Tapi kata bapak saya ini buat bayar yang belum punya uang. Emang ada bu, itu fulan belum punya uang, belum bayar. Ya udah buat dia. Adi mana? Itu dia bu guru. Adi juga gak ngerti. Kenapa Adi gak dibayarin? Di, biar kamu ngebayarin orang. Kalau Adi gak bayar, Adi gak bisa pergi. Kata bapak saya, pergi itu bukan kata guru, bukan kata bapak. Tapi Allah kalau mau berangkat. Ah gak ngerti Di. Pokoknya mah kalau bayar berangkat. Sabtu pagi Adi malas. Gak mau sekolah. Adi, kenapa gak mandi gak sekolah? Kan belum bayar pak. Di, kamu udah sholat, jamaah, doa, malam tahajud, uangnya juga disedekahkan. Allah tidak akan menyia-nyiakan di. Coba berangkat ke sekolah. Jangan ngarep-ngarep dikasihani orang. Ngarep-ngarep ditolong Allah. Istrinya bilang, pak, jangan gitu-gitu amat lah. Kasihlah duit, kasihan si Adi masih anak kecil, bu. Allah tuh ngeliatin terus, bu. Tidak ada kebaikan. Allah tahu niat kita ngedidik Adi supaya bergantung ke Allah. Dan agar Adi tahu setiap kebaikan tuh ada balasannya. Kalau jadi nanti jam 9 belum pulang, Adi berarti berangkat, bu. Kalau enggak, Allah akan menghibur hatinya. Di sepanjang jalan istighfar, sholawat, sampai ke sekolah sholat sunnah 2 rakaat, bilang aja, ya Allah, Adi udah di sekolah. Sampai di masjid musola, ya Allah, Adi udah di sekolah. Bis udah penuh, KM keluar dari mobil, Adi! Adi nongol dari jendela musola, Adi, kenapa kamu gak naik bis? Ini udah naik semua. Saya kan belum bayar. Oh, berarti kamu jaga sekolah ya kan? Dadah Adi. Termasuk yang dibayarin juga dadah. Dadah. Adi ngadu lagi ke Allah. Ya Allah. Gini-gini amat. Aduh ya Allah. Adi sedih, beres sholat, mau pulang. Lagi pakai sepatu di depan musola, mobil Alphard hitam berhenti. Turun Ade, Adi, Ade, mana bisnya? Kamu telat dek, bis udah pergi. Loh Adi kenapa gak pergi? Saya belum bayar. Si Ade lihat ke ibunya, bu, bis udah pergi. Ya udahlah gak apa-apa deh. Emang kita macet tadi mau gimana lagi. Itu kenapa temennya gak pergi? Adi belum bayar loh bu. Udah ajak-ajak kita susul. Nah ayo nak temenin adek. Kita susul bisnya yuk. Naik bu. Ya naik sini sama-sama. Adi naik ke dalam mobil Alphard hitam. Pintu nutup sendiri. Adi nangis, ya Allah, benar kata bapak saya, pergi mah bukan masalah uang, kalau Allah mau mah berangkat, mobil berangkat. Adi nangis, si Adi nanya, Adi, kenapa kamu pakai menangis? Baru pertama kali ya naik Alphard. Adi kurang pendidikan tauhid. Adek, kata bapak saya, pergi mah bukan karena uang. Tuh, kalau pakai uang mah berdesak-desakan. Saya mah di sini enak. Mobil berhenti, nak. Berhenti dulu ya, di rest area. Kita belum bawa bekal, ibunya turun dari mobil, segala dibeli. Nah adik, nih belum sarapan kan? Nih buat sarapan, buat bekal. Adik nangis lagi. Adik, kenapa kamu nangis melulu? Ya bayar 50 ribu cuman dapat air segelas kecil dan roti satu. Adik mah gak bayar dapat pizza, dapat bacang, dapat roti isi dan jus, ya Allah. Di rumah bapak ibunya dilihat jam 9 belum pulang, adik berangkat bu. Pada maghrib jam 7 datang tuh mobil titik, bapak assalamualaikum, sambil lari dipelankan tuh. Di sini talas, roti unyil, dengan berbagai oleh-oleh. Lu nangis, nangisnya nangis ingat janji Allah itu pasti benar. Nangisnya nangis yakin Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun juga. Itulah sekelumit hadirin pendidikan tauhid. Walaupun cerita, tapi banyak hikmah di sini. Percayalah, orang tua yang mau ngedidik tauhid anaknya, Allah sudah tahu. Dan Allah menyaksikan setiap perjuangan agar keluarga ini bertauhid. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Istighfar dulu sebentar. Saya sudah berapa menit nih? Ini sambutan terpanjang hadirin. Ya, gimana nih udah malam nih? Mungkin saya yang harus nelfon Gus. Cereng. Bentar ya. Kalau gini-gini teh hati teh yang baik-baik aja. Semuanya ada waktunya, ada yang ngatur, benar? Sebab saudara jengkel apapun enggak menyelesaikan apa-apa, benar? Kalau niatnya nyari ilmu lewat siapa saja sampainya ilmu. Assalamualaikum Ustaz. Ya Budi. Nih, sapa dulu jamaahnya nih. Ya. Assalamualaikum. Ya silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sekali sama AA dan jamaah ini masih di depan NHI Setia Budi. Tadi berangkat dari rumah pukul 13. Selesai sholat zuhur, terus sama keluarga berangkat. Alhamdulillah sekarang sudah baru dapat jalan lancar lagi sedikit dan masih berjuang. Mudah-mudahan masih berkenan menerima kami ini. Jamaah. Oh, jamaah Mas Tia ini udah berjejal-jejal ya. Semuanya ya. Pecinta Ustadz Bahtiar Nasir nih. Ya, saya nanti dari tauhid 500 meter lagi, ah. Iya, 500 meter kalau lancar, ya. Iya. Ya. Kita masuk tunggu, kami. Kita tunggu. Saya ini, saya kan sambutan udah dower nih sambutannya. Terima kasih, ah. Terima kasih. Iya. Saya yakin Jawa juga sangat merindukan ah. Iya, alhamdulillah. Baik, ah. Tunggu Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya juga ada yang ngatur hadirin. Kita mah tinggal husnuzon. Ke Allah husnuzon, kepada yang beriman husnuzon. Bayangin jam 1, sekarang jam berapa? Setengah 10, berarti berapa jam ini? Oh, Masya Allah. Begitulah. Teman-teman nanti mau pada tidur di sini enggak? Ya, jadi sekuatnya aja lah nanti. Separoh Ustadz mungkin sampai jam berapa. Nanti malam Qiyamulail, besok Ustadz ceramah lagi. Kalau malam ini terlalu letih, maka besok pada subuh masih ceramah lagi. Ya, saya kan bagian tuan rumah, masa tuan rumah banyak omong ya. Banyak nyuguhin. Sudah makan belum malam ini? Ada yang belum makan? Pertahankan kekuatan ini ya. Baik, sambil kita menunggu beliau, kita tukar pikiran ya. Tanya jawab, sambil tanya jawab supaya lebih berkah pada sedekahlah. Setuju tidak nih? Dan gak akan berkurang harta dengan sedekah. Latihan yakin dengan jaminan Allah. Silakan petugas, ya ada pertanyaan kah? Di luar SSG ada tuh sekitar 800 sedang pembukaan tadi. Tidak bisa masuk ke sini, tinggalnya di dom. Ya ada pertanyaan rekan-rekan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri bangkit izin bertanya, A. Nih, megangnya begini kalau mikrofon ya. Kalau gini kayak makung. Ya. Ya, jadi gini, ketika saya membaca Al-Quran atau melakukan amal sholih seperti sholat dan sebagainya, yang sering teringat itu ibu saya. Ibu saya dan apalagi ketika baca Quran itu saya sering menangis. Kalau enggak ibu saya, dosa-dosa saya terhadap teman-teman dulu ketika sekolah. Apakah itu yang ingin saya pertanyakan, apakah itu termasuk ilah-ilah yang ibu saya itu khususnya? Karena memang jujur ketika saya jauh dari ibu itu rasanya inginnya menangis kalau enggak sedih gitu. Apakah itu termasuk ilah A gitu? Oh, kalau ingat kemudian mendoakan, ingat kebaikannya itu malah syukur ya. Yang jadi ilah tuh selalu ingin dekat, tidak mau jauh, tidak mau pisah, mau berkorban apapun untuknya, selalu ingat padanya. Kalau ingat untuk mendoakan ya baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bagus. Deh, karena kabelnya terbatas, bibirnya yang maju sini. Baru saya telepon dari sini, Masya Allah, jazakallah khair, alhamdulillah, alhamdulillah. Di nanti nih dari maghrib nih, istirahat dulu atau udah makan belum? Alhamdulillah. Kalau belum kuatkan diri ya. Ini boleh minum, Oh minum silahkan, tafadhol. Jadi posisinya yang di sini ada tiga lantai di dom. Ada itu 800 santri siap guna yang baru daftar, baru dibuka hari ini dan tayang live nih. Jadi mudah-mudahan banyak yang mendapat manfaat dari pertemuan ini. Tadi A sudah cerita tentang keluarga ahli sorga, setidaknya dua kuncinya. Satu adalah tauhidnya, bersih ke Allah, tidak menuhankan apapun siapapun selain Allah, karena itu gerbangnya. Yang kedua, rahmatan lil alamin. Jadi ke Allahnya tauhid, ke makhluknya rahmatan lil alamin ya. Ya. Itulah. Iya, ini tapi jari hati-hati hadirin. Kemarin sudah viral gara-gara salah. Jadi ke Allahnya tauhid, ini udah ada ya. Ke makhluk rahmat. Nah, tadi itu aja ceritanya ya. Ya, silakan. Nah sekarang bagian Ustaz, silakan bebas, saya nggak akan motong-motong ah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali berada di tempat yang Allah berkahi ini. Kehadiran Darut Tauhid bukan cuma di Geger Kalong mendatangkan keberkahan, tapi dengan Tauhid yang dibawanya insya Allah membawa keberkahan bagi Indonesia. Dan saya kira kita semua dan umat Islam khususnya bangsa Indonesia sudah merasakan itu. Jadi hadir berada di sini adalah sebuah keistimewaan bagi saya. Apalagi duduk bersama AA berdua dan gak boleh ngomong politik. Politik di nomor dua kan saja. Kita nomor satu bicara agama aja, bicara dakwah. Wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngomong apa nih, A? Tadi sudah A perkenalkan bahwa beliau lahir 26 Juni tahun 67, benar? Betul. Sekolah di Gontor, kemudian di Medina. Betul. Dan beliau menjadi ketua alumni dari Timur Tengah juga. Iya. Lalu beliau di merintis AKL di antaranya. Iya. Dan beliau juga sekjen Miumi. Iya. Itu. Ditawa. Oh gitu ya? Iya, jadi saya mah apal. Nah, terus saya ngomong apa ini ya? Bagaimana supaya keluarga bisa kumpul di sorga itu. Allahu Akbar. Karena kita pernah lihat beberapa tayangan YouTube dari Ustadz tentang supaya keluarga tidak hanya kumpul di dunia tapi kumpul di sorga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Betul lah. Jadi ceritanya saya lagi di mobil. Melihatlah wajah anak saya, istri. Cuma satu ya yang saya lihat istri saya gitu kan. Kalau akan enak yang ngelihatnya gitu, bisa sini senang, sana senang lah gitu ya. Kalau saya masih di sini senang gitu. Nah, saya lihat wajah anak saya, ini kalau sampai ada salah satu saja yang masuk neraka, pasti saya juga terseret-seret ini. Itu membuat saya sedih, tiba-tiba saya berseloroh aja. Kita masuk surga sekeluarga yuk gitu. Alhamdulillah istri yang satu itu yang pertama kali nyambut, yuk gitu. Anak kemudian ya melotot-melotot aja, pertanyaannya bagaimana cara masuk surga sekeluarga nih gitu. Nah itulah yang kemudian terus ada di pikiran saya. Dan selama ini baca ayat-ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, misalnya jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Sampai di sini gitu ayat ini dulu tuh enggak terlalu apa ya, enggak terlalu menghujam di dalam hati. Nanti setelah saya kemudian berpikir bagaimana caranya kita bisa masuk surga sekeluarga, barulah ayat ini terasa begitu berharga bagi saya. Nah maksud saya begini, ketika Al-Quran itu memang belum agung di dalam hati, terutama ayat per ayat, mungkin secara keseluruhan kita bisa mengagungkan Al-Quran. Tetapi kalau belum ayat per ayat, kelihatannya banyak sisi berkilau dari Al-Quran itu yang tidak bisa kita lihat. Misalnya baru kemarin saya merenungi satu ayat, padahal ayat ini udah biasa kami baca dan saya kira sebagian besar kita juga hafal. Misalnya di surah Al-Baqarah, kemarin kita pelajari ayat 244 dan 245, yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim, setelah ayat tentang qital dan jihad, kemudian ada ayat tentang infak. Misalnya, Man dhalladhi yuqridullah. Setelah saya merenung, kenapa di sini siapakah di antara kalian hendak meminjamkan Allah? Sampai di situ saja tadabur qardhon hasana. Saya melihat di ayat ini siapa yang meminjamkan? hamba. Dan siapa yang dipinjamkan? Allah. Dalam hubungan keduniaan, tinggi mana statusnya? Yang meminjamkan atau yang dipinjamkan? Yang meminjamkan. Coba lihat di ayat itu. Ya Rab, Allah memuliakan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu tinggi kedudukannya, seakan-akan dia investor, dia kreditornya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Cuma memang ada dua jenis hutang. Ada hutang yang halal, yang gak melilit. Nah, ada hutang yang haram. Kalau sudah sampai tingkatan melilit. Nah, kalau hutangnya Indonesia saya gak tahu. Yang jelas ada hutang yang sampai ghalabatud dain wa qahrir rijal. Nah, tetapi begitu pula dalam soal infak. Ada orang yang derajatnya itu semacam apa ya, kreditor bagi Allah, seakan-akan Allah sebagai debiturnya di situ. Tinggi sekali. Ini dua hari ayat itu terus menggelayut di pikiran saya. Terutama sisi kordon hasanan itu. Walaupun ayat setelahnya juga menarik. Wallahu yaqbilu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ini lebih tinggi lagi sebetulnya, di luar logika matematik kita. Allah yang melapangkan, yang menyempitkan rezeki, dan Allah pula yang melapangkannya. Ini semua beyond, sudah di luar logika atau hitung-hitungan kita. Baik, kembali kepada ayat awal tadi. Jadi, sempat terpikir oleh saya, oh jadi di surga itu ada satu sudut surga, Jannatu Adenin, yang isinya itu satu keluarga masuk ke situ. Dengan syarat, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Minimal tiga elemen inti dari keluarga inti. Kan Islam itu menganut apa yang disebut dengan an extended family, keluarga besar. Beda dengan keluarga modern yang menganut apa yang namanya nuclear family, keluarga inti saja. Nah, bisa masuk surga keluarga inti atau nuclear family ini minimal soleh bapaknya, soleh pasangannya, dan soleh keturunannya. Jadi kata kunci, kalau ingin masuk surga sekeluarga itu, apa kata kuncinya? Soleh. Misalnya suami harus saleh, istri saleha, anak saleh. Nah ini nanti kita bedah satu-satu. Namun ada yang menarik di surah At-Tahrim yang AA tadi bacakan ayat 6 ya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Saya berhenti di kata-kata ku anfusakum. Peliharalah dirimu. Ini sebagai seorang ayah terutama. Ini kan yang laki-laki nih, seorang ayah. Sebetulnya derajat ini anfusakum sama ibu juga. Ku anfusakum, peliharalah dirimu dulu. Bisa suami, bisa istri, bisa ayah, bisa ibu. Kedua-duanya ini, ku anfusakum. Yang menarik bagi saya adalah kenapa kita dulu, orang tua dulu, yang harus memelihara diri dari siksa api neraka. Ayat ini berarti memerintahkan kita untuk masuk surga sekeluarga sebetulnya. Tapi metode Quran menggunakan gaya bahasa negasi dulu. Saya punya buku judulnya Masuk Surga Sekeluarga. Ini sebetulnya keluar dari narasi Quran yang sesungguhnya. Ini hanya apa ya, semacam feedback dari ayat yang saya ambil judul ini. Karena orang Indonesia itu kalau diajak misalnya, ayo hadiri tabligh akbar, lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Banyak yang datang gak kira-kira? Kurang lah ya. Yuk masuk surga sekeluarga, banyak yang datang gak kira-kira? Banyak. Tapi Quran sebetulnya tidak menggunakan narasi itu. Narasi Quran itu to the point dalam soal rumah tangga. Ku anfusakum. Jadi saya cuma mau mancing, yuk masuk surga sekeluarga. Tapi sebetulnya narasi yang tepat kalau ingin masuk surga sekeluarga itu, ku anfusakum, peliharalah dirimu. Baik, dari kata-kata wiqayah, membentengi diri. Wiqayah itu memproteksi diri maksudnya. Kenapa diri kamu dulu? Ternyata penjahat pertama di rumah ini adalah orang tua. Utamanya ayah. Makanya hadis Nabi kan, fa'abawahu, bukan fa'ummahu misalnya gitu ya. Kan ayatnya, fa'abawahu dari kata-kata abun, yuhawidani, wa yunassirani, wa yumajjisani. Maksud dari hadis Nabi ini kan sebetulnya, kedua orang tuanya lah yang meyahudikan anaknya, menasranikan anaknya, dan membajusikan anaknya. Ulama menafsirkannya biasanya begini. Orang tualah yang mendoktrin Israiliyat al-Yahud dalam jiwa anaknya. Orang tualah yang menanamkan doktrin Lahutun Nasara, gitu. Doktrin-doktrin kesesatan konsep ketuhanan Nasrani di dalam benak anaknya. Dan orang tua pula yang memasukkan dongeng-dongeng majusi ke dalam benak anaknya. Sehingga hampir lahir rancangan undang-undang penolakan terhadap kekerasan seksual dari kelompok yang membenarkan kaum homo, kaum lesbi, dan kaum biseks itu. Kok bisa mereka menggunakan narasi yang seakan-akan bagus kan? Rancangan undang-undang penolakan kekerasan seksual. Ini akan merusak rumah tangga ini. Ini seperti antivirus tapi isinya virus. Karena yang dimaksud adalah kekerasan. Kekerasan seksual. Jadi kalau ada ibu melarang anaknya misalnya keluar rumah malam-malam dengan paksa, ini bisa kena si ibu ini kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kalau berzina dengan sukarela, berhubungan sejenis dengan sukarela, maka itu haknya dia secara asasi manusiawi itu. Katanya dia. Kembali lagi. Jadi orang tua lah dan khususnya ayah lah penjahat pertama di dalam rumah. Kenapa? Alasannya tadi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua lah yang membuat agama baru di dalam rumah itu. Sehingga meyahudikan, menasranikan, dan memajusikan anaknya. Nah, sampai di sini berarti ku anfusakum dulu. Peliharalah dirimu dulu, baru pelihara keluargamu. Saya kira itu yang pertama dari sisi keimanan, dari sisi tauhidnya untuk membangun surga di rumah. Jadi sebetulnya tadi sempat disampaikan, ini berarti makin mantap dengan adanya tafsir ini ya. Betul. Tadi saya akal-akalan saja bahwa gini, kalau ingin anak soleh, ya anak soleh itu hadiah dari Allah bagi orang tua yang berusaha menyolehkan diri. Karena kita tidak kuasa menyolehkan anak-anak. Yang kuasa adalah penciptanya, pemiliknya, penguasanya itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua berusaha keras memperbaiki diri, Allah pasti melihat. Dan salah satu hadiahnya, anaknya dibalikan hatinya. Gitu. Betul sekali, Kak. Itu ada ayatnya tuh, Kak. Oh, yang mana tuh? Ya. Nah, ini bedanya nih, hadirin. Ini orang berpendidikan mah kayak gini nih. Alladzina amanu, orang tua yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan kemudian keimanan orang tua ini diteladani, diikuti oleh anak-anaknya, gitu. Jadi anak ini beriman gara-gara orang tuanya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti di surga, dalam tafsir ini ya, di surga, alhaqna bihim dalam tafsir Ibnu Abbas, maka akan di-upgrade surga anaknya satu level dengan surga orang tuanya. Kata-kata al-haqna bihim dalam tafsirnya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa walaupun amal soleh si anak tidak selevel dengan amal soleh orang tuanya. Karena kan orang tua ini udah pergi haji, ya banyak sedekah, si anak kan masih minta. Jadi saya punya kenalan, orang Bandung. Jadi sekolahkan anaknya di sekolah Islam. Terus, ya karena orang tuanya ini belum berhijrah secara total, ya dari anak dululah ceritanya begitu. Padahal kan kalau masuk surga sekeluarga dari orang tua dulu, bukan dari anak. Karena kan kebanyakan orang tua suruh anaknya tahfiz Quran, orang tuanya enggak gitu kan. Ini banyak kejadian kan? Apalagi orang tua. Nyindir. Padahal yang harusnya dulu kembali ke Quran kan orang tuanya dulu kan? Nah, tetapi ya enggak apa-apalah. Karena sadar gitu kan. Hari ini anaknya baru pulang sekolah. Mau makan. Lalu anaknya baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar gitu. Bismillah, makanlah si anak. Ini bapak udah makan duluan. Terus si anak nanya, "Kok papa enggak baca doa?" Bininya nendang kaki bapaknya, "Lu baca apa, kek?" gitu. "Baca apaan? Ya apa kek lu baca?" gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Ini fakta nih, si bapak cerita. Kok gitu papa bacanya? Beda orang tua sama anak-anak sayang. Gitu. Kejadiannya mau tidur juga begitu. Anak sudah berdoa, bapak gak bisa berdoa, ditendang lagi sama bininya. Lu baca apa kek? Baca qul huwa lagi dia. Tapi karena enggak mau kalah keimanan dari anaknya, dia pergi umroh. Nah, sampai di sinilah gue lebih tinggi karena anak gue belum umroh, gue udah umroh kan gitu. Ya masih bagus ada usaha dari orang tua untuk memperbaiki keimanannya. Tetapi cerita tentang ayat tadi bahwa walaupun amal soleh si anak tidak selevel dengan orang tuanya, bisa di-upgrade surganya. Sehingga selevel dengan surga orang tuanya. Nah dalam ayat ini ada diskusi. Berarti Allah gak adil dong. Gak adilnya bagaimana? Loh si anak ini kan amal solehnya rendah. Masa cuma gara-gara bapaknya mengajak dia beriman dan menjadi teladan kok di upgrade? Nah sudut pandangnya bukan dari sisi anak. Sudut pandang itu dari sisi orang tua. Jadi tambahan bonus. Tambahan bonus bagi orang tua yang menjadi teladan kesalehan bagi anaknya, maka diperlihatkanlah wajah anaknya di surga bersama dia. Jadi bukan Allah yang tidak adil. Masya Allah. Nanti di surga nanti bisa kumpul itu, waktu penuh enggak? Maksudnya kakek, nenek, gimana sih Ustaz? Ada ibu nanya begitu, Ustaz. Ya. Nanti kalau saya di sorga bisa ketemu suami saya lagi enggak? Saya bilang tanya dulu suaminya mau apa enggak? Karena di sana banyak bidadari gitu. Masa ketemu dia lagi kan gitu. Tapi kan kalau wanita solehah jadi bidadari yang ternya di sana kan? Insya Allah. Kalau bidadari sorga tiba-tiba cantik kan tanpa amal soleh. Nah kalau istri-istri insya Allah lebih cantik lagi karena bisa masuk surga gara-gara amal soleh. Itu dahsyatnya wanita soleha tuh, jadi karena perjuangannya berat sekali untuk menjadi ahli surga, kita tahu sendiri bahwa sebagian besar penghuni neraka itu kan, ya begitulah, saya gak tega nyebut wanita ya. Berarti yang masuk surga tuh dahsyat sekali kehebatannya. Maka saya yakin kalaupun jadi bidadarinya gak akan tertandingi oleh bidadari-bidadari yang memang ciptanya hanya jadi bidadari ini. Ya logikanya begitulah ya. Iya. Emang begitu kan? Ya logikanya kenapa kebanyakan perempuan. Oke, takut jatuh itu. Gak apa-apa, saya suka goyang-goyang gitu memang tadi supaya ini gimmicknya. Maksudnya kalau jatuh ke sana gimana gitu. Ya gimana orang stage AA yang ngasihnya kayak begini pas-pasan. Memang agar selalu berdoa gitu. Kita lanjut ya. Silakan, silakan. Oh ya, tadi tentang perempuan yang memang kebanyakan di neraka, itu karena sebetulnya kata kuncinya satu, karena banyak perempuan tidak bersyukur atau kurang bersyukur. Jadi sebetulnya untuk mudawama, supaya nikmat dan rezeki itu terus lapang, ya sebetulnya buat perempuan harus banyak bersyukur. Kalau menurut AA, kenapa ini kok gak bersyukur istri ini? Dan kenapa angle-nya kok kata syukur itu kebanyakan perempuan tinggal di neraka itu? Belum kepikir, sok-sok. Saya harus sangat hati-hati sebab saya ada dua. Ya karena saya gak pengalaman, jadi mesti nanya pada senior yang lebih expert dalam hal ini. Saya agak hati-hati memilih kata-kata ya. Jadi memang mungkin wanita itu lebih dominan rasa ya, perasaan. Oke. Jadi kekecewaannya agak cenderung menjadi lebih besar. Kalau keinginan tidak terpenuhi, tidak tercapai, lukanya itu agak menjadi lebih besar sehingga menutupi akalnya. Karunia ya. Oh, okay. Yang karunia-karunia kurang terbaca karena ketutup oleh perasaan sedih, luka, cemburu dan sebagainya. Oh gitu ya. Ini menurut kata senior, yang pengalaman saya sih insya Allah nurut-nurut aja lah gitu. Ya nurut aja lah ya. Mungkin begitu ya, karena kalau wanita sedang sedih kan cenderung agak menjadi lebar. Dan tapi laki balik juga, dasar perempuan kurang otak kan gitu. Oh saya emang gak berani ngomong gitu. Nanti perasaannya tambah luka. Maksudnya bercanda begini, barangkali seringkali karena dominasi perasaan, akal itu menjadi kalah. Di sini ada akal dan hawa nafsu sebetulnya. Kenapa Allah ciptakan akal buat kita? Untuk mengendalikan dan menundukkan hawa nafsu. Maka kalau kita baca narasi-narasi hadis ya, adalah orang yang beruntung ketika mengedepankan akalnya dan membelakangkan hawa nafsunya. Dan adalah orang yang akan hancur jika mengedepankan hawa nafsunya dan membelakangkan akalnya. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu barangkali kalau pepatah Arabnya. Jadi orang yang jenius itu, al-kayyis, barang siapa yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan menggunakan akalnya, lalu direfleksikan dengan memperbanyak bekal untuk setelah kematiannya, ketimbang membekali diri untuk yang sebelum kematiannya. Jadi orang yang berakal itu biasanya memang visioner dia. Nah, kembali kepada bahasan kita pada hari ini. Tips untuk bisa berkumpul sekeluarga di sorga ada 3. Tolong ingat baik-baik ya. Kalau ini teori, sebab saya sendiri belum pernah berkumpul di surga bersama keluarga nih, tetapi hanya mentadaburi ayat-ayat yang saya paham. Dari sekian banyak ayat dan hadis, akhirnya supaya ringan, supaya gampang, ada 3 rumusnya kalau ingin masuk surga sekeluarga. 1, membangun surga di rumah. Apa yang pertama? 2, membangun rumah di surga. Apa yang kedua? Pasti. Yang ketiga, berjuang masuk surga sekeluarga. Apa yang ketiga? Coba kita ulang dulu. Yang pertama apa? Membangun surga di rumah. Sudah belajar ilmunya? Kedua, saya mau tanya, sudah punya kafling di surga? Yang ketiga, berjuang untuk masuk surga sekeluarga, dan semua elemen harus satu visi. Bapak, ibu, suami, istri, dan anak ini harus disatukan. Nah inilah perlunya ruang-ruang di dalam rumah sehingga kita selalu kembali kepada visi ini. Saya ingin coba jelaskan secara ringkas. Begini, bagaimana cara membangun surga di rumah? Saran saya, setiap kita harus membuka ayat-ayat tentang surga. Apa saja, banyak sekali. Yang paling gampang untuk malam ini kira-kira surah وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. Surah apa ini? Al-Waqiah. Ya kan? Jadi yang masuk surga ada dua, ada as-sabiqun, ada ashabul yamin. Ya. Siapa yang mau masuk surga tanpa amal saleh? Angkat tangan. Ada orang dan banyak yang bisa masuk surga tanpa amal saleh. Angkat tangan yang mau. Bingung ya. Memang bisa, bisa. Ashabul yamin. Tapi kalau sekarang telat. Yaitu buat anak-anak atau bayi-bayi meninggal sebelum baligh. Mereka lah orang-orang yang bisa masuk surga tanpa amal. Dan mereka menjadi ashabul yamin. Dan mereka juga disiapkan bidadarinya khusus. Ya, uruban atraban li ashabil yamin. Ada bidadarinya sendiri. Tentu bukan bidadari yang pernah beramal saleh di dunia. Uruban atrabannya ini. Nah, kalau mau ya seperti as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin sulatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin ala sururin muttaqina 'alaiha yatufu 'alaihim bi akwabi wa abariqa la yusaddauna 'anha wa fakihatin wa lahmi tayrin wa hurun 'ain. Itu kan semua gambaran tentang suasana surgawi. Faham kan yang dibaca tadi? Belum? Berarti masih buta aksara. Atau buta makna, enggak boleh. Ya, harus punya data itu. Tapi kira-kira begini. Kalau ingin membangun surga di rumah, coba adopsi suasana surgawi ke dunia. Misalnya pola komunikasi. Pola komunikasi penduduk surga yang kita bawa ke rumah. La yasma'una fiha lagwa wala ta'siman illa qilan salaman. Ini saya ambil ujungnya saja deh. Nanti tadaburi sendiri ya surah Al-Waqiah itu. Kalau menurut saya yang pertama kali harus kita lakukan ingin membangun surga di rumah itu pola komunikasi. Pola komunikasi salaman salama. Sebelum kita mengekspresikan sesuatu khususnya yang kita tidak suka tepat terhadap pasangan atau terhadap anak, harus double salaman salama. Pola komunikasinya adalah peace, damai, damai. Tapi harus damai di hati dulu, baru damai di lisan. Makanya qilan salaman salama. Kalau yang ini saya mesti belajar sama AA nih, pola komunikasi yang ini. Nambahin dikit, ya. Dikit aja dari yang supaya dekat komunikasi itu syaratnya tiga. Satu, aman. Jangan suka gampang motong, jangan suka gampang marah. Kalau orang aman, dia bisa komunikasinya dekat. Tapi kalau sudah senang motong, dominasi, itu tidak aman, dia tidak bisa dekat komunikasinya. Jadi harus tawadu sekali hatinya. Yang kedua, suportif. Selalu membangun, membangun, tidak menghakimi. Kalau menghakimi kita tidak bisa dekat. Tapi setiap orang punya salah. Tadi sudah dijelaskan ibu-ibu ini maunya kalau punya salah ditegurnya dengan lemah lembut. Secara pribadi jangan di depan orang ya bu ya. Kemudian jangan diungkit-ungkit. Kemudian dimaafkan sebelum minta maaf. Itu maunya ibu-ibu tadi ya. Luar biasa memang. Super ya. Tapi itulah kalau kita bisa seperti itu akan menjadi nyaman dalam memperbaikinya. Yang ketiga adalah terbuka. Jadi orang itu komunikasi bisa dekat, satu aman, dua suportif, tiga terbuka. Artinya kita membuka diri untuk dikoreksi. Kalau bisanya cuma mengoreksi, mengoreksi terus, itu tidak akan jadi dekat. Keberanian membuka diri dikoreksi, itu membuat suasana menjadi lebih bagus komunikasi seperti yang beliau sampaikan. Masya Allah. Semua yang digambarkan AA itu oleh Quran dibagi dua kategori. Pola komunikasinya di neraka itu laguan wa ta'siman. Kalau pola komunikasi surga, salaman, salaman. Laguan mungkin lagu, bahasa Indonesia itu berasal dari kata-kata laguani, lagun, yang sia-sia. Di surga enggak boleh mengutarakan perkataan yang sia-sia. Yang kedua, taksiman, pola komunikasi dosa. Nah, semua tadi sudah dicontohkan oleh saya, tidak perlu mengulang. Tapi inilah pola komunikasi penduduk neraka dan pola komunikasi penduduk surga. Penduduk surga apa pola komunikasinya? Salaman, salaman. Damai di hati, damai di ucapan. Satu lagi misalnya, bagaimana memindahkan surga ke rumah? Tadi kan komunikasi. Perlu juga barangkali ya menghadirkan dari hal yang sederhana, ibu-ibu ya. Misalnya, coba lihat pola interaksi penduduk surga. Kan selalu dikatakan di dalam Al-Quran itu duduknya berhadap-hadapan. Ya. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Ya. Jadi bersandar dan berhadap-hadapan. Ini simbol di mana harus ada ruang tamu yang kita kondisikan sedemikian. Oh, ruang tamu, ruang keluarga maksud saya. Ruang keluarga itu harus kita kondisikan seperti kira-kira di surga. Tempat di mana kita selalu ta'liful qulub. Nah, ini arsitek surgawi lah kira-kira yang belum dan jarang diterapkan ketika membuat ruang keluarga. Ruang keluarga di rumah itu harus